بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Masih melanjutkan pembahasan kita tentang manzumah as-sa'diyah fil qawa'id al-fiqhiyah. Kemarin kita membahas tentang al-hukum yaduru ma'illatihi wujudan wa'adaman, bahwasanya hukum suatu masalah itu selalu bersama dengan illahnya. Kalau ada illahnya maka hukum itu berlaku, kalau illahnya enggak ditemukan maka hukumnya tidak berlaku. Dan ada beberapa contoh yang kita sebutkan. Berikutnya bait ke-43 ya. Qala an-Nadhim rahimahullah, tustamalul qur'atu 'indal mubhami minal huquqi auladat tazahumi. Ini berkaitan dengan bagaimana cara menggunakan undian. Jadi undian itu digunakan dalam dua kondisi ya. Kondisi yang pertama ketika al-mubham, maksudnya ada hak yang wajib ditunaikan oleh seseorang terkait orang lain, tapi haknya ini gak jelas ya. Nanti akan lebih jelas dengan contohnya. Contohnya ketika seseorang memiliki beberapa orang istri misalnya, 3 atau 4, kemudian dia menjatuhkan talak kepada salah satunya dan lupa siapa orang itu. Nah, ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga, atau yang keempat. Padahal talaknya ini jatuh kepada salah seorang istrinya dia dan dia lupa. Nah, bagaimana menentukan? Dengan qira'ah alias dengan undian. Keempat-empatnya diundi, nama siapa yang keluar itulah yang jatuh talak. Lebih seringnya undian itu digunakan untuk indat tazahum. Jadi ada beberapa pihak yang berhak, sama-sama memiliki hak, tapi enggak bisa diakomodasi semuanya. Hanya bisa salah satunya saja. Contohnya orang yang memiliki lebih dari seorang istri dan dia mau safar, enggak bisa kalau ngajak semuanya. Hanya salah satu yang bisa diajak. Siapa yang berhak? Itu ditentukan dengan qira'ah. Ini yang lebih sering dipraktekkan. Sebagaimana Nabi SAW, kana yuqri' baina azwaji. Mengundi di antara istri-istri beliau siapa yang keluar namanya, maka itulah yang diajak untuk safar. Dalil disyariatkan yang menggunakan undian ini ada dalam Al-Qur'an di surah As-Saffat ayat 141 berkenaan dengan kisahnya Nabi Yunus. Ya, ketika kapal yang ditumpangi oleh Nabi Yunus ini kelebihan beban dan harus ada yang dikeluarkan dari kapal supaya enggak tenggelam kapalnya. Nah, siapa yang apa namanya? Bagaimana cara menentukan siapa yang harus dikeluarkan ini? Nah, itulah perlunya undian. Fasahama fakana minal mudhadhin. Maka diundilah dan ternyata namanya Yunus ini yang keluar, sehingga dialah yang akhirnya harus terjun ke laut. Demikian juga di surat Al-Imran ayat ke-44 terkait dengan siapa yang berhak mengasuh Maryam. Ya, Allah mengatakan wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamuhum ayyuhum yakfulu Maryam. Engkau wahai Rasulullah tidak bersama mereka saat mereka itu yulquna aqlamahum, mengundi siapa di antara mereka yang akan menjadi bapak asuhnya Maryam. Jadi ini cara-cara menggunakan cara-cara menentukan siapa yang berhak dengan menggunakan undian. Demikian juga misalnya ada dua orang, dua-duanya layak menjadi muadzin. dan tidak ada seorang pun yang memiliki keistimewaan dibandingkan yang lain. Dan mereka enggak mau tanazul, tahu tanazul? Tidak mau menggugurkan dirinya. Semuanya pokoknya ngotot saya yang harus yang adzan. Gimana cara menentukannya? Enggak mungkin dua-duanya adzan. Nah, digunakan juga undian di situ. Baik. Kalau orang lupa, dia enggak sholat salah satu sholat dari sholat lima waktu. Ya, dia lupa. Tapi dia enggak ingat sholat yang mana yang dia lupa ini. Boleh enggak pakai undian? Hah? Ditulis subuh, duhur, asar, maghrib, isya, dikocok. Yang keluar yang mana? Ah, berarti ya ini. Boleh enggak? Enggak boleh. Terus solusinya? Dia harus sholat lima waktu. Ya. Yeah. Karena ini enggak bisa ditentukan dengan cara undian. Supaya apa, bisa dipastikan dia melakukan sholat yang dia lupa, ya dia sholat lima waktu. Kalau dia lupa yang mana nih, yang dia belum sholat. Ya. Jadi itu nggak bisa dipraktekkan dalam sesuatu yang sifatnya hak Allah. Ini hanya berlaku untuk hak manusia saja, hak adami saja. Dan itu pun ketika beberapa pihak ini sama-sama memiliki hak. Dan tidak ada yang menjadikan salah satunya lebih berhak daripada yang lain. Kalau kita menemukan salah satunya lebih berhak, maka dia yang didahulukan, nggak pakai undian di sini. Ya, contoh ada tiga orang mencalonkan sebagai imam, imam sholat. Dilihat dari segi kefasihan dia dan bagusnya atau banyaknya hafalan dia sama. Dilihat dari segi pengetahuan dia terhadap sunnah juga sama. Kemudian dilihat lagi dari segi usia. Ternyata ada yang lebih tua. Maka dia yang didahulukan menjadi imam. Enggak pakai undian di sini. Karena ada salah satu sifat yang itu menjadikan dia lebih berhak. Tapi ketika usianya sama juga, baru diundi. Ya. Nah, undian ini kalau disalahgunakan, dia jatuhnya judi. Hati-hati. Ya, jadi judi itu juga sebenarnya undian, mengundi nasib. Cuman alasannya batil, bukan alasannya hak. Jadi masing-masing urunan 100.000, 100.000, 5 orang. Ayo, sekarang kita undian. Siapa yang keluar namanya dia dapat semua ini. Ada judi haram. Kabirah min kabairi dzunub. Tapi ini terkait dengan kaidah menggunakan undian, yaitu digunakan dalam menentukan hak yang mubham atau dalam menentukan siapa yang paling berhak dari sekian banyak orang ini yang sama-sama memiliki hak. Bagaimana menentukan yang akhirnya mendapatkan itu dengan cara undian. Tsumma qala an-nadhim rahimahullah dalam bait berikutnya, wa intasa wa amalan ijtama'a وفعلت إهداهما فاستمع فاستمع أو فاستمع فاستمع ini kaidah ini dikenal dengan istilah qaidatut tadakhul, saling memasuki atau saling tercakup. Maksudnya kalau ada dua amalan yang sejenis. Ya, dua amalan tapi jenisnya sama, sama-sama sholat misalnya. Dan salah satu dari amalan ini, salah satu dari keduanya ini laisa maqsudan li dzatihi. Jadi amal itu ada yang maksud li dzatihi, ada yang maksud li ghairihi. Misal sholat sunnah. Contohnya sholat sunnah tahiyatul masjid. Dikenal dengan tahiyatul masjid itu laisa maqsudan li dzati. Bukan sholat yang memang diperintahkan dengan sendirinya. Tapi dia diperintahkan karena alasan lain. Alasannya apa? Menghargai masjid. Bentuk penghargaan seseorang kepada masjid adalah ketika dia masuk masjid, dia tidak langsung duduk, tapi sholat dulu 2 rakaat. Maka sholat apapun yang dia lakukan bisa dianggap sebagai tahiyatul masjid. Faham? Itu namanya maksud li ghairihi. Laisa maksudan li dhatihi. Contoh yang maksudan li dhatihi adalah sholat qabliyah dan ba'diyah. Qabliyah itu adalah maksud li dhatihi. Ya, enggak bisa digantikan dengan yang lain. Qabliyah ya harus diniati dengan sebagai qabliyah. Nah, kalau ada 2 amalan, dia satu jenis, sama-sama sholat sunnah, sama-sama 2 rakaat. Yang satu maksudun li dhatihi, satunya lagi maksudun li ghairihi, ini bisa dilakukan dengan sekali kerja. Ya. Tapi syaratnya tadi, salah satunya adalah maksud li ghairihi. Ya, kalau dua-duanya maksudun li dhatihi, enggak bisa. Dua-duanya memang dikehendaki untuk dilakukan dengan sendirinya, bukan karena alasan lain, maka tidak bisa saling menggantikan. Ini hanya bisa terjadi kalau salah satunya. Contohnya adalah sholat tahiyatul masjid dengan qabliyah zuhur atau qabliyah fajr, tahiyatul masjid atau sholat yang maksud li ghairihi, contohnya adalah bainal adzan wal iqamah. Baina kulli adzanaini sholatun, kata Rasulullah. Di antara adzan dan iqamah itu ada sholat. Nah, sholat ini maksud li ghairihi. Pokoknya intinya memanfaatkan waktu antara adzan dan iqamah. Intinya itu. Mau diisi dengan tahiyatul masjid bisa, mau diisi dengan qabliyah bisa, mau diisi dengan sholat mutlak bisa. Intinya memanfaatkan waktu di antara adzan dan iqamah. Demikian juga sholat syukrul wudu. Ya, sholat yang dilakukan setelah seseorang wudu. Ya, ini juga sifatnya maksudun li ghairihi. Jadi misalnya ada kesempatan untuk sholat cuma 3 menit. Masuk masjid ada kesempatan sholat cuma 3 menit. Dia habis wudu dan dia belum tahiyatul masjid. Maka dia bisa sholat 2 rakaat dengan 3 niat sekaligus. Bahkan 4 niat pun bisa. Misalnya itu masuk masjidnya mau sholat subuh. Niatkan pertama untuk qabliyah fajar. Ya, ini niat utamanya. Berikut-berikutnya adalah sekalian tahiyatul masjid, sholat antara adzan dan iqamah, dan kalau kebetulan dia habis wudu, sekalian sholat syukrul wudu. Ini bisa. Bisa tadakhul. Ya. Tapi kalau dia niatkan hanya untuk tahiyatul masjid, enggak bisa itu menggantikan qabliyah fajar. Enggak bisa. Contoh lainnya, orang yang berhadas, misalnya dia kentut, kemudian setelah kentut dia kencing, maka cukup dia sekali wudu saja, itu sudah bisa mengangkat kedua hadas ini. Ya, karena kedua-duanya masuk dalam kategori hadas kecil. Ya. Tapi kalau ada hadas besar, ya harus hadas besarnya yang diangkat, sehingga ikut sekalian mengangkat hadas kecil. Yang enggak bisa dia wudu saja untuk mengangkat hadas besar, enggak bisa. Dia harus mandi junub. Nah, jadi syarat dua ibadah itu bisa saling dicakup atau saling dimasukkan adalah keduanya ini satu jenis, sama-sama sholat atau sama-sama saum. Saum juga bisa. Misalnya puasa Senin Kamis sekaligus diniati dengan puasa Yaumul Bid, atau enggak, puasa Senin Kamis diniati dengan puasa 6 hari di bulan Syawal atau 3 hari setiap bulan. Ya. 3 hari ini kan bebas, harinya enggak ditentukan. Boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir. Dan ini maksudun li ghairihi. Pokoknya mengisi bulan itu dengan puasa 3 hari. Adapun Senin dan Kamis itu memang maksud li dhatihi. Karena itu adalah yom yurfa'u fihil a'mal ilallah. Hari diangkatnya amal kepada Allah. Maka Nabi mengatakan, saya senang ketika amal saya diangkat, ditunjukkan Allah, saya dalam keadaan puasa. Jadi bisa diniatin saum Senin Kemis, Seninnya sekaligus hari pertama dalam bulan itu. Nanti Kemisnya hari kedua, Seninnya lagi hari ketiga, bisa. Jadi syarat yang pertama, kedua amal itu harus satu jenis. Kalau enggak sejenis enggak bisa. Syarat yang kedua, salah satu dari dua amalan ini adalah amalan yang maksudun li ghairihi, ya, maksud li ghairihi. Karena kalau dua-duanya maksudun li dzatihi enggak bisa. Seperti antara puasa Ramadan dengan puasa Asyura. Puasa Ramadan maksud li dzatihi. Puasa Asyura juga maksud li dzatihi, atau puasa Arafah itu juga maksud li dzatihi. Enggak bisa orang diniati saya mau puasa Arafah sekaligus nyaur utang. Enggak bisa. Nyaur utang itu harus dibayar, dia memang dikehendaki untuk dibayar. Puasa Arafah juga dikehendaki dengan sendirinya. Ini enggak bisa, saling menggantikan enggak bisa. Demikian juga sholat sunnah fajar dengan sholat fajarnya. Enggak bisa. Wah, ini belum qobliyah, nanti sekaligus saja deh. Sholat subuh sekaligus qobliyah, enggak bisa, salah satu aja. Karena ini dua-duanya maksud lidhati. Contoh lain, orang punya tanggungan diat. Diat ini maksudnya tebusan akibat dia melakukan tindak jinayah, tindak pidana. Dia misalnya membunuh Zaid secara tidak sengaja. Dia wajib bayar diat untuk keluarganya Zaid ini. Kemudian dia membunuh lagi, tidak sengaja lagi. Bunuh misalnya Utsman. Maka dia wajib lagi membayar diat untuk keluarganya Utsman. Ini enggak bisa. Wes salah satu aja. Enggak bisa. Karena masing-masing maksud lidzati, masing-masing punya hak yang berdiri sendiri, enggak bisa saling digantikan. Demikian juga orang yang menjima istrinya di siang hari bulan Ramadan. Ya. Misalnya hari ini, misalnya nih hari ini bulan Ramadan, tadi siang dia menjima istrinya dengan sengaja. Wajib dia membayar kafarah mughalladhah, yakni puasa 2 bulan berturut-turut, atau membebaskan budak satu orang, atau memberi makan 60 miskin. Salah satu pilihannya. Besoknya atau seminggu lagi masih di bulan Ramadan dia ngulangi lagi. Ini juga kena kafarah lagi, double kafarahnya. Jadi puasa 4 bulan berturut-turut. Atau memberi makan berapa? 120 orang miskin. Kecuali beda kasusnya dengan di hari yang sama. Orang yang puasa ini menjima istrinya 2 kali. Sebelum datang waktu berbuka. Pelanggarannya 2 kali tapi harinya sama. Maka cukup satu kafarah. Nah, jadi beda antara orang yang melakukan jima di 2 hari yang berbeda dengan orang yang melakukan 2 kali jima di hari yang sama. Kalau 2 hari berbeda, maka 2 kali dia membayar kafarah. Kalau 2 kali jima di hari yang sama, maka cukup 1 kali. Taib. Berikutnya, wa kullu mashghulin fala yushaghalu mithaluhul marhunu wal musabbalu. Kaidah ini dikenal dengan istilah al-mashghul la yushghal. Sesuatu yang sudah, yang terjemah harfiahnya ya, sesuatu yang sudah tersibukkan itu enggak bisa ditambahi lagi kesibukannya. Nanti akan lebih jelas dengan contoh. Al-mashghul di sini maksudnya sesuatu yang sudah ditentukan ini untuk ini ya. Misalnya barang, barang yang digadaikan. Kalau dia sedang dalam status tergadai, dia nggak bisa diwakafkan, nggak bisa. Sampai status tergadainya ini dicabut, karena dia masih dikaitkan dengan hak orang lain. Misal orang mau utang sama seseorang, jaminannya apa? Ya udah deh, jaminannya tablet saya ini. Ya, kalau saya nggak bisa bayar utang, silahkan dijual untuk lunasin utang saya. Statusnya tablet ini masih mashghul, dia terikat dalam satu akad. Nggak bisa kemudian di tengah-tengah, udah deh, tabletnya saya wakafkan lillahi ta'ala. Nggak bisa, ini masih terikat dengan hak orang lain. Sampai utangnya dilunasi, baru dia lepas dari statusnya sebagai barang gadaian, barulah dia bisa dialihkan menjadi barang yang diwakafkan misalnya, atau dijual. Demikian juga nggak bisa orang yang menggadaikan sesuatu kok menjual, itu nggak boleh. Harus dilepas dulu, ya, lunasi utangnya, baru barang itu boleh kamu jual, boleh kamu sewakan, boleh kamu hibahkan ke orang lain. Ini contoh pengertian dari al-mashghulu la yushghal. Contoh lainnya apa kira-kira? Contoh lainnya orang yang sedang dikhitbah. Huwa mashghul. Perempuan sedang dilamar oleh seseorang. Enggak boleh dilamar lagi oleh yang lain sampai ada kejelasan, diterima lamarannya atau ditolak. Atau diizinkan oleh pelamar yang pertama untuk dilamar oleh orang lain. Termasuk juga menggabungkan dua akad dalam satu kali transaksi. Ini juga termasuk yang dilarang karena ya berdasarkan kaidah ini juga. Dua akad untuk barang yang sama di waktu yang bersamaan. Ini disewakan sekaligus dijual. Kemarin ada yang tanya, boleh enggak sewa beli? Gimana sewa beli? Ya ini mobil, kamu sewa dulu selama 5 tahun, nanti kalau sudah selesai masa sewanya jadi milikmu, kamu beli. Nah ini gak boleh. Ini dua akad yang diikat menjadi satu. Karena yang namanya jual beli itu diantara syarat sahnya jual beli adalah al-ilmu bil-mabi', mengetahui kondisi barang yang akan dibeli atau barang yang akan dijual. Ini karena selama 5 tahun dia enggak taruh di garasi, enggak. Selama 5 tahun ini dipakai buat nge-grab misalnya. Ya. Atau dipakai sebagai taksi, taksi online. Tiap hari dia sewa hitungannya, tiap hari 100.000 atau 200.000. Nanti sudah 5 tahun, nah ini jadi milikmu. Ketika jadi milikmu ini udah enggak seperti awal kondisinya. Enggak tahu kayak apa. 5 tahun ini bisa turun mesin 2 kali, 3 kali. Ya. Bisa bonyok itu mobil. Nah ini menjual sesuatu yang tidak jelas saat dijual nanti seperti apa kondisinya. Dicontohkan juga di sini, kalau seseorang mempekerjakan karyawan di tokonya misalnya, dia nggak boleh digaji sekaligus dikasih bagi hasil dividen, padahal kerjaannya sama. Kerjaannya adalah dari jam 8 misalnya pagi atau jam 9 pagi sampai jam 3 sore atau jam 4 sore nunggu toko. Ya, kamu gajinya 1 bulan 3 juta plus nanti bagi hasil juga. Padahal dia nggak modal apa-apa. Dia nggak modal apa-apa. Ini nggak nggak diperbolehkan karena dia menggabungkan antara akad ijarah dengan akad mudharabah. Padahal dia tidak urun modal sama sekali di sini. Tapi kalau kalau waktunya itu dipisah menjadi dua, kamu saya gaji sebagai karyawan dengan gaji tetap di pagi hari saja, jam 9 sampai zuhur misalnya, kamu saya gaji. Setelah itu jatuhnya mudharabah, itu boleh, boleh, karena dipisahkan waktunya. Dari jam 9 sampai zuhur atau sampai jam 1 siang, kamu saya gaji sekian. Selepas itu kita mudharabah bagi hasil. Ya, kalau hari itu ada penjualan dengan keuntungan, pokoknya berapapun keuntungannya kamu saya kasih misalnya 30%-nya. Nah, ini nggak apa-apa. Tapi kalau udah satu hari sudah digaji full, kemudian ada mudharabah lagi, padahal dia tidak ada andil sedikit pun secara modal, maka ini tidak diperbolehkan karena itu menggabungkan dua akad dalam satu akad. Dalam waktu yang sama untuk jenis kerjaan yang sama. Tapi kalau kerjaannya beda boleh. Misal, kamu jualkan barang ini, saya gaji sekian. Di samping itu ada kerjaan tambahan. Misalnya tokonya jual konveksi, jual pakaian. Ya. Ada juga kerjaan sampingan seperti disuruh menjualkan mobil, ya, mobil punya majikannya. Nah, untuk yang mobil ini kita mudharabah. Untuk toko kamu saya gaji, boleh, karena pekerjaannya berbeda, ya, amalnya berbeda. Dan kaidah yang disebutkan oleh para fuqaha, ya, haramnya menggabungkan dua akad dalam objek yang sama di tempat yang sama atau di saat yang bersamaan, ya, dengan cara yang sama, ini memiliki banyak turunan dalam berbagai macam masalah. وَمِنْ أَمْثِلَةِ مَا لَمْ يَجْتَمِعْ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ بَيْعُ الْمُؤَجَّرِ. Ada contoh, boleh enggak seseorang menjual barang yang dia sewakan ke orang lain? Dia sedang menyewakan barangnya ke orang lain, boleh enggak dia jual? Jawab di sini, boleh, ya. Boleh, karena akad jual beli dengan akad sewa menyewa itu tidak satu jenis, beda. Ya tentunya ketika dia dijual maka akan berbeda harganya dengan ketika dia disewakan. Misal orang menyewakan mobilnya atau menyewakan rumah, ya. Rumah ini awalnya dia mau sewakan, kemudian dia berubah pikiran. Setelah dibayar ongkos sewanya dia berubah pikiran. Saya jual aja lah. Tidak mungkin kalau dia menjual ke orang lain, karena masih terikat dengan haknya penyewa. Tapi kalau dia jual ke penyewa itu boleh. Ya, kalau mereka mau antara lain dan dia mau membeli rumah itu dengan harga yang disepakati maka diperbolehkan. Karena ini tidak satu bab. Ya, menyewa dengan jual beli ini berbeda babnya. Demikian juga ngasih DP, ngasih uang panjer. Ya. Misalnya, ini barang harganya 1 juta. Saya kasih uang muka dulu 100 ribu. Kalau akhirnya saya beli, saya tinggal nambah berapa? 900. Kalau enggak, ya sudah enggak apa-apa. Ini uangnya akan saya anggap hilang. Boleh kamu ambil. Ini sesuatu yang diperbolehkan karena berbeda babnya. Jadi yang terlarang kalau satu bab, satu jenis, kemudian ditujukan kepada objek yang sama. Nah, untuk misalnya ada orang yang melakukan akad sewa beli, bagaimana supaya akad itu menjadi boleh? Ya, ada solusi di sini. Orang yang terlibat akad sewa beli tadi itu awalnya disewa, nanti akhirnya dimiliki. Bagaimana supaya dia diperbolehkan? Maka jangan disatukan waktunya. Sekarang sewa dulu. Setelah 5 tahun kita bikin akad baru lagi untuk dibeli. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau dari awal sudah diakadkan, otomatis ini jadi milikmu dengan harga sekian. Padahal saat itu kondisinya beda dengan sekian tahun kemudian ini yang menjadi dia tidak diperbolehkan. Tapi seandainya akad itu dipisahkan, sekarang jatuhnya sewa dulu. Nanti 5 tahun kemudian Anda diberi hak untuk membeli, mendapatkan prioritas untuk membeli barang ini yang sudah Anda sewa selama 5 tahun ini, maka itu diperbolehkan. Jadi dipisahkan, tidak dijadikan satu. Di antara aplikasi dari kaidah al-mashghulu la yushghal adalah orang yang sudah dikontrak secara khusus oleh seseorang, dibeli waktunya, ya, pekerja yang sifatnya ajir khas, ya, karena ada yang namanya ajir musyarak, ada ajir khas. Ajir musyarak itu orang yang bekerja untuk banyak pihak sekaligus, dan upahnya itu diberikan atas dasar hasil kerja, bukan atas dasar waktunya. Ini namanya ajir musyarak. Kalau ajir khas, pokoknya dia bekerja kepada satu pihak, dibayar berdasarkan waktu dari jam sekian sampai jam sekian, hanya kepada pihak ini. Nah, orang yang sudah dikontrak untuk bekerja pada satu pihak, dia enggak boleh kerja dengan pihak lain. Al-mashghul la yushghal, kecuali dengan izin pihak pertama. Ya, karena waktu dia sudah dibeli. Selagi kerjanya di antara rentang waktu ini, maka ini harus diizinkan dulu oleh orang yang bayar dia di situ. Kalau enggak boleh. Tapi kalau setelah lewat jam kerja, dia boleh kerja ke pihak lain karena sudah lepas dari ikatan kontrak kerjanya dengan pihak pertama. Baik. Contoh lainnya adalah orang yang sudah terlanjur ihram untuk umroh untuk dirinya sendiri. Dia enggak boleh, aduh saya mau ganti saya tak umrohkan orang lain, enggak bisa. Dia harus selesaikan dulu umroh untuk dirinya, baru dia ihram lagi untuk orang lain. Demikian juga sebaliknya. Orang yang sudah terlanjur ihram untuk umrohkan orang lain, enggak bisa kemudian dia cancel. Enggak deh, saya mau jadikan ihram untuk diri saya sendiri, umroh untuk diri sendiri, enggak bisa. Kecuali kalau dia memang belum pernah umroh. Nah, kalau dia belum pernah umroh, maka umrohnya otomatis jatuh untuk dirinya sendiri. Dan dia tidak bisa mengumrohkan orang lain sebelum dia umroh untuk dirinya sendiri dulu. Haji juga begitu. Ini beberapa penerapan terkait kaidah al-mashghulu la yushghal yang diungkapkan oleh Syekh Sa'di di sini. Wa kullu mashghulin fala yushghalu mithaluhu al-marhunu wal-musabbalu. Al-marhun itu barang gadaian, al-musabbal itu barang yang diwakafkan. Tayyib. Yang ke-46, wa man yu'addi an akhihi wajiban lahu ar-ruju'u in nawa yutaliba. Ini artinya barang siapa menunaikan kewajiban untuk saudaranya atas nama saudaranya. Sebenarnya yang wajib itu saudaranya, bukan dia. Yang wajib menunaikannya ini adalah saudaranya, tapi dia menunaikan ini untuk kepentingan saudaranya, lahur rujuk, dia boleh rujuk. Maksudnya dia boleh mengklaim nanti, misal dia membayarkan utangnya saudaranya, dibayarkan dulu sama dia, maka dia boleh nanti nagih kepada saudaranya ini. Kalau dari awal sudah niat, ini saya mau minjemin dulu, nanti saya akan minta sama dia. Hadzal bait muta'alliqun biqadha'il huquq 'anil ghair. Jadi kaitannya dengan menunaikan hak sebagai wakil dari orang lain atau atas nama orang lain. Dan ini enggak bisa diberlakukan dalam ibadah-ibadah yang sifatnya wajib. Enggak bisa orang sholatnya diwakili sama orang lain, enggak bisa. Dia harus sholat sendiri. Enggak bisa, dan saya tak, kamu tak sholatkan saja sama saya. Kamu enggak usah sholat, saya aja yang sholat. Enggak bisa. Ya. Jadi ini hanya sifatnya yang memang bisa diwakilkan saja. Ada ibadah-ibadah yang tidak bisa diwakilkan oleh orang lain, seperti sholat lima waktu dan sholat secara umum. Ada ibadah yang bisa diwakilkan. Seperti apa? Misalnya ibadah yang bisa diwakilkan, bayar zakat, ya, membagikan zakat. Ini bisa diwakilkan, itu ibadah, ya. Contohnya, tolong nih zakat saya ini salurkan ke fuqara wal miskin. Boleh. Dia sendiri boleh, bagus. Diwakilkan ke orang lain juga, juga boleh. Ah, adzan. Baik, kita adzan dulu. Kita lanjut setelah adzan. Allah Ta'ala alam. Baik, kita lanjutkan sedikit bait yang ke-46. Wa man yu'addi an akhihi wajiba lahu ruju' in nawa yutaliba. Jadi tidak semua kewajiban itu bisa digantikan, tidak semua kewajiban bisa diwakilkan. Ada yang bisa diwakilkan, ada yang tidak. Di antara yang tidak bisa diwakilkan adalah sholat. Ya, enggak ada orang boleh mewakili orang lain untuk sholat. Contoh kewajiban yang bisa diwakilkan seperti haji. Selain membagikan zakat tadi, contoh lainnya adalah haji. Nah, tapi untuk haji ini harus dengan izin orang yang mau dihajikan. Harus dengan izin orang yang mau dihajikan. Selagi orang itu hidup. Selagi orang itu hidup, maka harus atas seizin dia. Kalau sudah mati, enggak apa-apa dihajikan. Walaupun tidak pernah berwasiat supaya dihajikan, tidak mengapa dia dihajikan. Demikian juga ketika orang ini masih hidup, dia mengizinkan, tapi dia sebenarnya mampu secara fisik, ini enggak boleh dihajikan. Ya, menghajikan seseorang yang masih hidup, walaupun dia mengizinkan, itu syaratnya pertama dia harus tidak mampu secara fisik. Hartanya mampu, fisiknya enggak mampu. Seperti sudah orang yang stroke misalnya, lumpuh, enggak harus stroke ya, lumpuh lah. Secara fisik enggak kuat dia jalan sendiri, naik turun pesawat terbang, kendaraan enggak mampu dia. Atau orang yang sangat gemuk sekali, enggak bisa dia bangun dari tempat tidur saking gemuknya. Atau ada masalah di lututnya misalnya. Orang-orang seperti ini boleh dihajikan. Tapi kalau dia masih mampu haji secara dengan sendirinya enggak boleh dihajikan. Termasuk juga pembayaran zakat dan pembayaran kafaroh. Kafaroh ini boleh diwakilkan oleh orang lain. Itu contoh kewajiban-kewajiban yang bisa diwakilkan. Kalanya kewajiban ini tidak murni bernilai ibadah. Ada unsur ibadahnya, tapi ada juga unsur muamalahnya. Seperti melunasi utang. Ya, melunasi utang di satu sisi ini masuk bab muamalah, tapi di sisi lain kewajiban juga dia. Ada nilai ibadahnya juga. Bisa enggak ketika utang seseorang itu dilunasi oleh orang lain, ya, kemudian gugur, selesai, ataukah tidak? Enggak lepas dari dua kondisi. Orang yang melunasi hutangnya orang lain, itu enggak lepas dari dua kondisi. Pertama, ketika dia melunasi hutangnya orang lain, dia tidak berniat untuk rujuk. Maksudnya apa? Enggak berniat untuk nagih setelah itu. Sudah ini lillahi ta'ala, saya mau sedekah aja. Untuk orang ini saya lunasi hutangnya. Lillahi ta'ala. Dia tidak berniat untuk nanti nagih kepada orang yang berhutang yang sebenarnya ini. Maka kalau memang tidak ada niat untuk rujuk, dia tidak boleh rujuk setelah itu. Tidak boleh rujuk. Jadi donasi sudah. Jatuhnya itu adalah tabarruk, donasi. Ya, sedekah dia untuk orang yang berhutang. Dan hibah atau pemberian itu ketika sudah diberikan, maka dia menjadi akad lazim. Kalau belum diberikan, masih jaiz. Kamu saya kasih 10 juta ya. Ya mahrus misalnya. Anda mau kasih antum 10 juta. Tapi Anda belum kasih. Anda boleh rujuk. Afwan tidak jadi. Ya, udah senang-senang dia. Anda belum kasih soalnya. Masih jaiz. Tapi begitu Anda serahkan, plek gini, sudah. Tidak boleh lagi Anda. Anda minta lagi, tidak boleh. Ya. Jadi ketika diterima, diserah terimakan, maka menjadi akad lazim. Sebelum diserah terimakan, masih jaiz. Tidak jadi, boleh. Karena apa? Nabi SAW mengatakan al-a'idu fi hibatihi kal kalbi yaqi thumma ya'udu fi qai'i. Orang yang minta kembali pemberiannya yang sudah dia berikan itu seperti anjing yang muntah kemudian menjilat kembali muntahnya. Ini adalah celaan, dan sesuatu yang dicela itu pasti haram. Pasti adalah sesuatu yang haram. Atau diriwayatkan kal kalladzi kal a'id fi qai'i, seperti orang yang menjilat kembali muntahnya. Ada yang menyerupakannya dengan anjing yang muntah kemudian menjilat kembali muntahnya, atau ketika dia sendiri muntah dan menjilat kembali muntahnya. Baik. Itu kondisi yang pertama, dia tidak berniat untuk rujuk. Kondisi yang kedua, dia berniat untuk rujuk. Maksudnya sekarang saya bayar dulu, tapi nanti saya mau nagih ke dia. Ya, karena ini kan utangnya dia ini. Ya, sekarang saya bayar dulu, tapi nanti saya mau nagih ke dia. Maka ketika itu dia boleh nagih. Dia boleh nagih. Tentunya ini dengan izin ya, atas seizin orang yang berhutang. Dia sudah mengabari, saya bayar dulu ya utangnya, nanti saya nagihnya ke kamu misalnya gitu. Oh ya silahkan, maka dia boleh nagih. Tapi ketika dia berniat untuk menagih dan dia tidak memberitahukan kepada orang yang berhutang, bagaimana? Boleh enggak? Kemudian dia nagih ke orang ini. Ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama seperti ulama mazhab Hambali dan mazhab Maliki membolehkan walaupun dia tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada si penghutang bahwa hutangnya dilunasi dulu sementara nanti akan ditagih lagi. Ya, sebagian ulama membolehkan orang ini kalau memang dari awal dia sudah niat untuk rujuk, untuk minta kembali, dia boleh walaupun tidak memberitahukan terlebih dahulu. Dan ada juga yang mengatakan tidak boleh kecuali kalau sudah minta izin dan diizinkan. Nah, yang rajih yang mana? Yang rajih adalah pendapat yang pertama, ya. Dan itu yang dipilih oleh Syekh As-Sa'di di sini dalam baitnya ini. Dan dikuatkan dengan zahir-zahir dalil yang ada. Contohnya adalah hal jazaul ihsan illa al-ihsan. Bukankah balasan dari kebaikan adalah kebaikan yang sama? Dia sudah berbuat baik kok. Yaitu mempercepat pelunasan hutang seseorang. Maka harusnya dia disikapi dengan baik. Kalau dia mau rujuk, diperbolehkan untuk rujuk. Dan Nabi SAW juga mengatakan man sana ilaikum ma'rufan fakafi'u. Barang siapa berbuat kebaikan kepadamu, maka balaslah kebaikannya. Dan orang ini sudah membuat suatu kebaikan dengan mempercepat. Karena boleh jadi, walaupun dia masih statusnya berhutang, tapi hutang yang pertama ini lebih membahayakan dia daripada hutang yang kedua. Misalnya orang yang dikejar-kejar sama bank, hutang bank. Kalau enggak disita rumahnya. Ini ada orang baik. Baik, saya bayar dulu ya. Saya selesaikan. Tapi nanti kamu bayar sama saya. Nah, ini kan meringankan dia gitu loh. Kalau bayarnya utangnya sama orang per orang enggak disita. Tapi kalau sama bank dia bisa main sita. Enggak segera dibayar pun juga bunganya makin tambah. Tapi kalau sama sesama muslim yang mengerti aturan syariat dalam hutang piutang, dia tidak akan tambah. Jadi ini termasuk perbuatan ma'ruf walaupun dia masih statusnya berhutang. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Terkait dengan wanita-wanita yang dibayar untuk nyusuin anak. Jadi dulu di masa dulu itu ada perempuan-perempuan yang dia memang menjual air susunya, jasa untuk nyusuin anak. Ya, kalau memang dia ini menyusui anak kalian, dia kasih upahnya. Ini adalah bentuk mukafaah. Bentuk perbuatan atau balasan atas satu kebaikan. Baik, mungkin untuk syarahnya cukup sampai sini dulu. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Di jam kerja ya, bukan jam istirahat, bukan ya. Kalau itu jam kerja nggak boleh, harus dengan izin. Kalau mau sholat duhanya sebelum jam kerja. Ya, karena dia sudah dibeli waktunya. Ini kan dia dibayar berdasarkan jam kerja atau bukan berdasarkan hasil kerja. Jam kerja kan, nah, berarti saat, selama dia masih jam kerja, ini sudah dibeli waktunya oleh si pemberi pekerjaan, sehingga apapun yang dia lakukan di luar kemaslahatan pekerjaan dia itu harus seizin yang memberi dia pekerjaan. Kecuali kalau dia mau ganti nanti, misalnya dia tapi ini pun juga harus seizin, karena mungkin beda gitu ya, antara jam 8 sampai jam 4 sore ini prime waktu yang banyak pelanggan di situ. Walaupun nanti dia ganti setelah jam 4, tapi mungkin sudah sepi. Ya. Nilainya beda dengan setengah jam di saat jam-jam sibuk. Intinya dia harus minta izin terlebih dahulu ketika dia melakukan sesuatu yang di luar kemaslahatan pekerjaan itu. Di luar job desk-nya dia. Walaupun itu sifatnya ibadah. Karena kerja ini juga ibadah. Allah memerintahkan kita aufu bil uqud. Ada ibadah, wajib hukumnya. Bahkan lebih wajib daripada sholat duha. Sholat duha itu sunnah, nafilah. Kalau dia memenuhi jam kerja, ini termasuk kewajiban dia. Apalagi itu berkaitan dengan hukukul adami. Ya, hak sama manusia yang sifatnya mabni ala al-musyahah. Hak manusia itu biasanya tidak diberikan begitu saja. Pasti akan dituntut. Beda dengan hak Allah. Allah itu pemaaf. Hukukullah mabni al-musamahah. Allah itu gampang maafkan, tapi manusia enggak begitu. Oleh karena itu, hak asasi manusia ini harus benar-benar diperhatikan. Kalau dia ingin nanu, ya dia harus sholat dulu atau minta kepada yang memberikan pekerjaan agar diizinkan untuk sholat duha 5 menit misalnya. Kalau diizinkan enggak masalah. Ya. Nah, ini kayaknya perlu diundi ini. 1, 2, 3 barengan semua. Ente yang apa? Ente yang bersuara. Ini undinya piye ini? Baik, tak undi dengan pertanyaan kalau gitu. Yang bisa jawab pertanyaan Ana, silakan bertanya. Nah, siapa nama istri Nabi yang kedua? Istri Nabi yang kedua yang dinikahi untuk kali keduanya. Yang pertama tahu semua kan? Nah, setelah itu siapa namanya? Ahsan. Ente yang tanya. Apa pertanyaannya? Masalah tadi sama kerja itu. Ada yang tempat kerja yang dari jam 9 sampai jam 4 sore. Nah, mungkin sholat untuk sholat duhur bisa digunakan pada waktu istirahat. Tapi memang sholat asar itu buat karyawan, ya, kadang tidak diizinkan sama pimpinan. Tidak diizinkan untuk sholat asar di apa? Si pemilik. Pekerjaan beranggapan soalnya artinya dia sholatnya nggak di masjid di waktunya ya, nggak berjamaah. Wallahu a'lam, secara dari segi apa namanya, ada dua kepentingan di sini yang bertabrakan ya. Pertama, kepentingan yang sifatnya hak Allah sebagai yang kita ibadahi, dan Allah sudah menyuruh laki-laki untuk mendatangi tempat-tempat dia mendengar panggilan untuk sholat. Ya. Ityanul jama'ah haitsu yunada bihinna. Kalau dia mendengar adzan dari masjid terdekat, maka dia berkewajiban untuk sholat berjamaah di sana. Kecuali kalau memang diadakan jamaah di situ. Seperti di kampus kita dulu, adzan tetap adzan, tapi kita sholatnya setelah jam pelajaran. Semua mahasiswa masuk ke musola sholat di situ. Tidak masalah kalau begitu. Tapi kalau ini enggak, itu juga enggak, ya muskilah. Ima antum, bukan antum ya, ima orang ini mengorbankan syiar Islam berupa sholat berjamaah tadi, atau dia ya apa namanya, mungkin minta dispensasi kepada anunya, udahlah gak apa-apa, dikurangi saya gajinya, jam sekian sampai jam sekian ini saya gak usah dibayar, dipotong, yang penting saya bisa sholat. Ini kalau dia mau memiliki idealisme. Nah. Kalau orang sudah digaji berdasarkan waktunya, misalnya dia jualan, dia digaji berdasarkan waktunya. Tapi ada ide dari dianya dan dari bosnya yang menyewa dia. Kalau anak berkat bakul-bakul, nanti setiap bakulnya beli satu barang, anak dapat 1000. Padahal kalau waktu dia mau ke tempat bakul, dia habis sehari, dua hari. Di waktu sehari, dua hari, padahal dia sudah dapat waktu dibayaran berdasarkan waktu. Misalnya dia keluar kota, dia kan nyari bakul. Padahal nanti kalau dia berhasil dapat bakul, dia dapat uang 1000 tiap bakul itu mesen, karena itu apa kayak usahanya dia. Jadi dia ini dibayar sebagai pekerja harian. Normalnya gitu. Dia normalnya jualan, gitu. Dia jaga toko. Tapi ada sama-sama ada ide dari yang bayar, sama yang dibayar. Sudah nanti cari bakul keluar kota, nanti berarti kan gajinya dia yang normalnya itu tetap dia ngasih insentif, dia ngasih sesuatu yang lebih biar dia semangat. Nanti siap bakul untuk beli satu barang, kalau dapat 1000, padahal waktu dia pergi sehari dua hari tetap dibayar kayak normal, dan dia masih dapat bagi hasil dari nyari itu bakul. Dia itu kalau dapat bagi hasil, bagi hasil ini kan sifatnya akadnya harus jelas, akad jualah atau akad apa gitu loh. Kalau akad jualah itu setiap dapat satu pembeli kamu saya kasih sekian. Tapi harusnya jangan dikaitkan dengan setiap terjual satu barang kamu saya kasih sekian. Karena jadi majhul kalau di sini. Jadi jualah itu semacam sayembara. Carikan saya bakul. Tiap dapat satu bakul, kamu saya kasih uang nominalnya sekian. Ya, ini boleh. Terserah mau cari dengan cara apa, pokoknya kalau dapat satu bakul, kamu saya kasih nominal sekian. Yang jadi bermasalah adalah ketika nominalnya ini tidak jelas. Tidak jelasnya bagaimana? Tiap nanti dia beli satu barang, kamu saya kasih 1000. Lah dia hanya beli apa enggak kita enggak tahu. Kalau dia beli, belinya berapa barangnya? Enggak jelas lagi di sini. Nah, jadi ujrohnya jadi majhul. Upahnya ini berapa majhul? Karena dikaitkan dengan kalau dia beli satu barang, kamu saya kasih 1000. Kalau dia cuma beli, dia beli 10 berarti 10.000. Kalau dia beli 100, 100.000. Enggak beli. Nol budol. Ini majhul di sini. Jadi akad ini harus dikaitkan dengan upah yang jelas. Dan sebaiknya jangan digabung antara dia sebagai pekerja sekaligus dia sebagai anu, padahal kerjaannya sama. Kalau dia standby di toko, dia pekerja. Tapi kalau dia kita tugaskan keluar, nah diberi berdasarkan itu bagi hasil itu, silakan. Heeh, mestinya gitu. klien. Ya, sebaiknya begitu. Tidak ketemu satu akad persis. Atau itu hanya berlaku kalau dia kita tugaskan keluar. Karena tugas keluar itu enggak sama dengan tugas. Orang lebih pilih standby kadang-kadang. Saya enggak harus safar, saya enggak harus meninggalkan keluarga. Kalau keliling-keliling ini capeknya tambah, walaupun dibayar tetap capeknya kan tetap tambah kan. Jadi ada perbedaan lah. Upahnya beda, yang keluar itu upah sendiri, yang di waktu dia kerja di sini sendiri dipisahkan. Bisa begitu, bisa juga kalau kamu saya tugaskan keluar, ya, kamu akan dapat kesempatan tambahan. Yaitu kalau dapat pelanggan saya kasih sekian. Tapi kalau kamu cuma standby di sini ada pelanggan nggak dapat apa-apa. Jadi ada perbedaan gitu antara jenis pekerjaannya tidak sama persis supaya tidak bertemu antara dua akad dalam satu akad di saat yang bersamaan pada objek yang sama dengan cara yang sama juga. Kerjanya sama persis, cuma duduk di toko. Kenapa dapat tambahan di sini dengan akad bagi hasil lagi? Padahal dia nggak ikut modal apa-apa. Kalau dia keluar kan cari ini, dia datang ke pasar-pasar, nawar-nawarkan barang, ada usaha lebih gitu loh. Sehingga ini layak menjadi sebab dia mendapatkan insentif tadi itu. Coba tadi yang ada. Jadi kan ada ngajar les, jadi kan waktunya disewa. Sewa ya. Ya waktunya dibeli gitu. Terus pada satu saat murid anaknya ada datang, muridnya masih tidur, terus bangun mandi. Nah pada saat mandi ini saya pakai baju yang sipil ya, karena saya tidak nampak. Kalau memang itu tidak mengurangi profesionalisme antum dalam mengajar. Misalnya antara antum pakai ngaji dengan antum buka-buka lagi materi yang mau dileskan, antum sudah menguasai benar nih materi yang mau dileskan ini. Tidak ada wacana tambahan, ya nggak apa-apa. Tapi seandainya proses menunggu ini bisa digunakan untuk kemaslahatan orang yang antum lesi, dan ini kan keterlambatan karena dia, bukan karena antum gitu. Maka sebaiknya jangan dipakai untuk kepentingan pribadi. Selagi itu memang bisa digunakan untuk kemaslahatan orang yang mau dilesi tadi. Gitu. Nah, saya satu-satu. Apa? Kita membayar ongkos kerja seseorang, tapi tidak ditentukan nilai. Lalu kita ngasihnya itu sambil ngasih, sambil ngasih rezeki sedikit, gimana cukup? Membayar ongkos kerja seseorang dan ditentukan nilainya, dia berhak mendapatkan ajrul mithl atau ujratul mithl. Jadi boleh ijarah itu tidak ditentukan. Ijarah kan sewa menyewa ya. Orang menyewakan waktunya dia atau jasanya dia jual tanpa ada kesepakatan awal berapa nilainya, maka otomatis dia mendapatkan upah untuk orang seperti itu dengan kerjaan seperti itu rata-rata dapatnya berapa? Itu yang berhak dia dapatkan. Lebih dari itu dia nggak berhak, kurang dari itu dia berhak minta lebih. Tapi kalau sudah disepakati, itulah yang wajib ditunaikan. Seperti jadi gitu, antum boleh kasih kalau dia insya Allah ridho, ya nggak masalah. Loh kok cuma segini? Biasanya nggak kayak gini. Nah kita cross check kan kedua tiga orang, kira-kira kalau kerjaan ini berapa, upahnya berapa? Ya lebih dari ini, ya sudah, antum harus bayar lebih dari itu. Lebih boleh, kasih kan anak juga. yang belakang duluan. Berkaitan dengan apa upah buruh dan pekerja produksi. Kalau misalnya dia pekerja mencapai target, dengan targetnya dalam sehari itu 10. Kalau lebih dari itu dia mendapat tambahan nanti berupa persentase. Itu boleh kan? Persentase dari? Ya dari kerjasama dari perusahaan itu. Misalkan kalau dia 10, dia digaji misalkan 5.000 kami. Tapi kalau dia bisa lebih dari 10, dia mendapatkan per satunya dapat sekian, misalkan dapat 1 rupiah. Apa-apa? Itu maksudnya jualan. Jualah itu ya tadi, kalau lebih dari ini tiap itemnya kamu saya kasih sekian, sekiannya ini bisa persentase, asalkan persentase ini dikalikan harga barang kan jadi ketahuan gitu. Yang gak boleh itu kayak tadi, nanti cari kan bakul tiap dia beli satu item kamu saya kasih sekian, nah ini itemnya yang mana gak tahu nih, jadi gak jelas. Nah, pokoknya dapat bakul dikasih itu malah gak apa-apa, karena hitungannya cari bakulnya ini. Kalau ini kan produksi, tiap dia memproduksi satu barang tambahan dia di luar target ini, selebih dari target, maka dia akan dapat 10% dari nilai barang. Nah, dia bisa mengira-ngira kan, oh anak mau nambah satu, mau nambah dua, jelas dapatnya sekian, kalau dua sekian, nggak masalah. Nah, ini bukan yang diatur. Wah, ya nanti janganlah yang sudah terlanjur ya sudah antum istighfar atau udah, tapi jangan mau lagi sebutin kandang haji. Kandang kambing saya buatin pak. Sebelum dia meninggal, dia harus wasiat dulu bahwa dia punya utang sama fulan besarnya sekian. Wajib. Kalau sampai dia enggak wasiat, bahaya deh. Ya. Nabi SAW pernah disuruh atau diminta, bukan disuruh ya, diminta oleh sahabatnya untuk menyolati si fulan yang meninggal. Ditanya sama Nabi, hal alaihi dainun? Kalau dibilang enggak, enggak punya utang dia, disolatkan teman Nabi. Kalau dibilang, ya Rasulullah punya utang, tanya lagi, hal taraka wafa'an? Dia ninggalkan harta untuk lunasi utangnya enggak? Kalau dibilang enggak, sallu ala sahibikum. Kalian aja yang nyolatkan dia. Nabi enggak mau nyolatkan. Sampai ada yang, saya tanggung deh utangnya Rasulullah. Dibilang utangnya 2 dirham atau 2 dinar. Kota ada. Hari sholat dengan Rasulullah SAW. Tanya besoknya, sudah kamu bayar belum utang? Belum ya Rasulullah. Besok tanya lagi, sudah kamu bayar? Sudah. Al-ana barada jildatu. Sekarang baru dingin kulitnya. Jadi masalah utang itu nggak bisa disepelekan. Ibn Umar radhiyallahu anhu itu meriwayatkan dari Nabi SAW yang intinya adalah barang siapa punya utang, punya tanggungan kepada orang lain, maka tidak halal dia melewatkan 2 malam berturut-turut kecuali dia sudah nulis wasiat. Kalau dia mati, haknya orang ini gak hilang. Karena orang ini kalau tidak punya bukti, hanya lisan saja, gak ada catatan, gak ada saksi. Kan seringkali orang utang gitu toh, pinjam duit aja, ya wes nih duit, gak ada saksi, hanya orang yang tahu. Kalau ahli warisnya tidak mempercayai gimana? Datang orang ini, bapak punya utang sama saya, mana buktinya? Gak ada, cuma lisan. Maaf, saya gak bisa kasih utang. Loh, bapak gak pernah cerita sama kamu kalau punya utang sama saya? Gak pernah cerita. Gak ada wasiat, hilang. Ya, itu bahaya di situ. Jadi ya usahakan ada bukti kayak atau ada apa saksi atau ada tulisan. Kalau enggak ya pesan kepada keluarganya. Masalah utang ini orang yang syahid pun bisa terkatung-katung pahalanya, apalagi kita bukan belum sampai ke tingkat itu. Paling enggak sampai saat ini kita belum memiliki prestasi sebagai syahid gitu. Padahal itu sudah puncak prestasi amal seseorang di dunia. Jadi enggak bisa disepelekan masalah utang ini. Dan berapa banyak orang yang menyepelekan masalah utang. Penyakit loh utang ini. Kalau sudah ketagihan utang itu enggak utang, kayak ngutang lagi. Terus dikasih tahu riba, tetap aja ngutang. Malah siapa hari gini yang minjemin duit miliaran kalau bukan bank? Subhanallah. Kalau kayaknya enggak diutangi sama bank enggak bisa makan. Cukup ya. Akhir soal. Sebagai seorang pemain bola itu pas jam asar biasanya itu mulai pertandingan jam 3 sebelum. Nah itu kalau pemain bola profesional biasanya tanya kalau itu bingung, padahal laki-laki itu wajib di mesin. Nah itu berdasarkan peraturan kan kalau 3:15 itu biasanya jam 3 sudah mulai asar, itu 2:30 sudah di lapangan. Nah itu gimana cara mengatasi? Terus padahal kalau pemain bola profesional itu mereka tidak berutang. Nah itu lagi ya, ya itu kalau sekarang satu sekali, jangan dua sekali guys. Borong. SSB itu. Apa SSB itu? SSB itu sekolah sepak bola. Itu sekarang kan saya sebagai pembina. Itu kalau sekarang itu setiap turnamen diwajibkan bayar. Setiap turnamen SSB dimanapun berada. Nah itu hukumnya gimana? Itu profesi antum harus diganti. Ya, antum arahkan aja kalau mau kerja. Sekarang pekerjaan-pekerjaan gitu tuh enggak lepas dari kemungkaran. Ya, mungkarnya paling tidak dia pakai celana pendek. Kelihatan pahanya dikit. Tambah kemungkaran lain, sering jadi ajang perjudian, ajang taruhan, ajang buang-buang waktu. Islam tidak akan dimenangkan dengan memiliki pemain-pemain striker-striker handal. Ya, sejak kapan Islam ini berjaya? Kalau kaum muslimin punya striker kayak misalnya siapa itu? Ya, siapa aja namanya? Tidak bisa ditolong dengan orang-orang seperti itu. Itu game-nya orang kafir. Anehnya orang-orang ini, kalau game seriusnya luar biasa. Antum berarti ke negara-negara ini kalau menggarap game, ASEAN game kayak, SEA game, Olimpiade, wah seakan-akan yang menang ini pahlawan luar biasa. Game ya, game. Apa artinya game? Permainan. Tapi ibadah ada gak yang serius kayak gitu? Gak ada serius ibadah. Sholat karepmu, enggak sholat karepmu. Kebalik cara pikirnya. Dan umat ini sengaja diarahkan Luis, kalau ini harus pinter kau main bola pinternya. Jangan pinter fikih, pinter akidah. Enggak akan bisa mengangkat nama negara ini. Ulama enggak ada yang mengangkat nama negara ya. Adanya pemain-pemain aja. Pemain, main-mainan deh. Main. Sudah gitu dikorbankan waktu sholat. Dan dia memberikan pemasukan buat klub. Itu bisnis semua itu. Bisnis, kulu bisnis. MMA itu bisnis. Ya, kau kalah, kau kasih 3 juta dolar. Kau menang. Sudah diatur semua. Piala dunia ini itu diatur semua. Ajang bisnis. Transfer pemain ini itu semuanya buat buang-buang waktu, buat ajang untuk judi, untuk taruhan. Kenapa pula ada orang Islam masuk ke situ gitu loh. Banyak orang beberapa hari yang lalu ini terkesima dengan siapa namanya Habib. Wah, dia anggap sebagai pahlawan Islam. Subhanallah, itu olahraga paling besar dosanya gitu. Tinju berantem, ya, itu banyak kemungkaran sekaligus. Mungkar buka aurat, mungkar jadi ajang perjudian, mungkar dia mukulin mukanya orang. Itu haram. Nabi SAW mengatakan, "Idza qataltum al-aduwa fajtanibul wajha, fa innallaha khalaqa Adama ala suratihi." Kalau kalian tuh mau berantem, hindari mukul muka. Justru poin terbesar kalau mukul muka di sini. Poin terbesar kalau mukul muka. Kalau cuman dada gini, ada cek-cek gitu. Sudah gitu isinya. Dilaksanakan di tempat kota-kota perjudian, ya, isinya perempuan-perempuan telanjang di situ. Isinya maksiat tok sekarang. Bisa jadi bisnis lain lagi. Apalagi menjadikan itu sebagai profesi cari duit dengan cara-cara seperti itu. Itu enggak bela Islam itu enggak. Bukan seperti itu kalau ingin membela Islam itu bukan begitu caranya. Bela Islam itu dengan taat kepada Allah bukan dengan maksiat. Jadi antum kasih tahu aja. Ya olahraga boleh. Kalau mau pertandingan saya mau sholat dulu. Terserah mau mulai enggak mau mulai urusan, saya mau sholat. Jadikan mainan itu mainan, jangan jadikan mainan sebagai serius gitu loh. Sholat ini yang kita harus serius. Jangan sholatnya digalakkan gara-gara main. Enggak ketemu itu. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.